Malaikat pun kan akhir lemper latakoni manan kowe. Bejo kowe manan. Nah, ngono kuwi carane. Apa cah banter iki esuk pengen mati kain kafane rupane ireng ora apa le. Begitu mlebu liang lahat malaikat te kaget. Wow, pakai hitam siapa takut mbah manan. Turi-turi putih. Sira tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih, ditandur. Niku maknane napa? Dikubur. Ning Kebon Agung, maknane napa? Ning kuburan. Men ngerti niku kuburan biasane diwenehi patok. Yen patok siji niku jenenge tenger, wong mati niku patoke loro, berarti tenger-tenger. Ngoten niku. Mila mergo denger-denger wong NU ngerti kaya kudu dibantu donga, maka muncullah tahlilan. Mila perbedaan selanjutnya, wong NU nganggo tahlilan, wong Muhammadiyah orang nganggo. Kula tangleti kali wong Muhammadiyah, Gus. Napa jenengan iso mbuktekke dongane wong urip ditampa karo sing mati? Lah kula iso mbuktekke. Nganggo ayat tak wacake ayate, nganggo hadis tak wacake hadise, nganggo logika tak terangke secara akal. Wong Muhammadiyah ngomong kali kula, "Pun Gus nganggo logika mawon." Nanti niku, soalnya napa wong NU niku biasane gedhe atine, wong Muhammadiyah niku biasane gedhe ndase. Kula terangke, kula kirim surat kepada yang terhormat saudara SBY. Al-Mukarrom, Mukarrombeng. Dengan alamat Marungan Kajoran Magelang. Ngoten nggih? Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Ora Aji Tundan Purwomartani Kalasan. Pinggir kuburan. Jadi pondok kula niku jenenge Ora Aji, tangga kula kuburan. Mila selawase urip kula ra padu kalih tangga kula. Arek ngonek-ngonekke kuburan. Surat kula titipke Pak Pos. Pak Pos tulung mangkeke terke ngene SBY teng Marungan. Nggih Gus, surate digawa Pak Pos, kilat khusus. Maka yang akan terjadi dengan surat saya ini dua hal. Yen surat kula ditampa karo SBY, surat kula mboten balik. Yen surat kula ora ditampa kali SBY, surat kula balik. Kula tak takon. Selama ini jenengan kirim Fatihah kagem sing mati balik napa mboten? Mboten. Yen mboten balik berarti ditampa, ora percaya mati yo. Lho, nggih to, Pak? Nggih. Napa wong dikirimi donga niku ngerti, Gus? Ngerti. Buktine napa? Jenengan liwat kuburan utawa ziarah kubur niku lak disunahke uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nyuwun sewu. Uluk salam hukume sunah. Jawab salam hukume napa? Wajib. Berarti salame jenengan niku dijawab mboten kalih ahli kubur. Dijawab. Kok mboten krungu, Gus? Yen krungu jenengan mlayu. Masuk akal kok padake. Masuk ya masuk dengkul. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Melayu. Ningge niku senajan ton jawab salam niku hukume wajib, ning ana salam sing ra kena dijawab. Salame sinten? Salame imam di dalam salat. Aja dijawab. Mentang-mentang SBY imami sholat maghrib rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam SBY. Aja. Akhirnya napa, Pak? Kata wong Muhammadiyah ngen kula sakniki tangga kula niku lak 60% Nasrani, 40% Muslim. 40% Muslim niku seluruhnya 100% Muhammadiyah. Jadi kula satu-satunya wong NU. ning sakniki pun tahlilan, pun yasinan, kula ajak mujahadah, bahkan nek kula mujahadah malam Ahad Paing niku kula rutinan malam Ahad Paing. Sing teko niku wong 10.000 lebih, panitiane niku sakniki wong Muhammadiyah kali wong Kristen. Niku nggen kula. Sing teko wong 10.000 lebih. Benjang tanggal 15 Agustus kula ngrawuhke Yusuf Mansur. Biasanya sing rawuh artis-artis. Ono niku ndek ben. Sinten niku Anang Asanti rawuh, Marsanda rawuh. Marsanda bar mujahadah nggonku mulih langsung pegatan. Ya. Kula takoni kali wartawan, Gus, itu nderek mujahadah tempat Gus Miftah kok pulang langsung pegatan, kenapa? Kula jawab, maklum Marsanda baru sadar kalau di Jogja ada kiai cakep. Iki ngapa iki? Oh, wedangan. Kuwi gawe teh kok ora niat kok teh ora coklat iki piye? Aku njaluk siji ngene, panas iki. Os, iya. Ya Allah, tawar to kurang ajar. Aduh, pabrik tebu iki. Kok rasane rada asin gigi ana upile barang. Jadi mujahadah gen kulon niku akhirnya iso narik sinten Mas Hanafi Rais niku putrane Pak Amin Rais niku melu mujahadah. Pak Amin Rais mendukung mujahadah. Bahkan Pak Amin Rais kenal kali kulon niku dek mban niku semaan Quran teng daleme 40 malam. Padahal Muhammadiyah ora kenal tradisi semaan Quran. Mila kulon ngomong oleh Pak Amin, jenengan prof, saya juga prof. Jenengan profesor, saya provokator. Memprovokasi supaya orang kenal dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mila Pak SBY, ngonku sing aju kek banget. Wong NU oke, wong Muhammadiyah oke, Darmo Gandul oke, Gandule Mbah Darmo oke. Mila jenengan bangga dadi wong NU. Tak terus ke, sing siji nganggu siji ora. Sing siji, bar sholat nganggu wiritan bareng-bareng. Wong Muhammadiyah ora. Wong Muhammadiyah niku biasane kelasnya matkolam jing. Napa niku matkulam jing? Koma teko salam plencing. Jadi rambung sholat, tangannya diangkat, dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Mulih. Mulih kita. Lah dipaksa-paksa ke meneh, Pak. Bedane NU Muhammadiyah sing nomor loro niku napa? Lah wong NU niku senengane bonus, wong Muhammadiyah senengane diskon. Contoh selawatan, wong NU Sayyidina Muhammad, wong Muhammadiyah Allahumma sholli ala Muhammad, diskon. Sayyidinane digua. Traweh wong NU ping 23 plus witir. Bonus. Ngopo kowe kok ping 23 karo Gusti Allah kok hitungan bonus 23. Wong Muhammadiyah ping 11. Ngopo jawabane? Lah ping 11 wae oleh dadak 23 diskon. Lah ini ngobrol kali Pak Amin Rais. Gus, kenapa toh kok bisa beda 23 dan 11? Sederhana kok Pak Amin. Didelok mawon sejarahi. Muhammadiyah lahir 1912. NU lahir 1926. Berarti luwih tua Muhammadiyah napa NU, Pak? Muhammadiyah, Muhammadiyah niku luwih tua tinimbang NU. Mergo wong tua ya ping 11 wae. Wong boyo tua. Iki ana asam urat barang. Mila ping 11. Kan ngoten, umpama wingi bodone kok ndelalah dhisik wong Muhammadiyah. Ya ora apa-apa, sing jenenge wong tuwa niku didhisike. Kan ngoten, ning kula pesen kali ibu-ibu, lak golek mantu tetep wong NU. Soale napa? Boyoke mesti kuat ping 23 padahal. Lah, ibu bapak rahimakumullah. Hal seperti ini seharusnya awake dhewe niki dadi wong NU. Ora kena ngotori ati kelawan benci dengan organisasi lain. Kita harus meyakini bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah jalan yang paling benar. tapi bukan berarti awake dhewe niki nyalahke wong Muhammadiyah. Jenengan angsal duwe tangga kali Muhammadiyah, buktine kula ya akur, jangankan kula Muhammadiyah, tangga kula pendeta kula ya akur kok. Jenengan pirsa mboten, wingi bodho hari pertama kula rampung salat, sing sungkem kali kula pertama kali sinten? Pendeta kidul omah kula. Soale napa? Tangga sing paling cedak niku pendeta. Kula disungkemi, pendetane teko, "Gus, minal aidin wal faizin." Wah, cangkeme pendeta kok iso ngomong ngene ya? Iso akur wak kula niku. Jangankan kali wong Muhammadiyah, kula niku jaman kuliah tak kandhani, manggon mejite wong Muhammadiyah niku 5 tahun. Kula wong NU lho, Kang. Iso manggon ngopeni wong Muhammadiyah 5 tahun. Jaman sak manten pangkat kula James Bond. Napa niku James Bond? Jaga masjid dan kebon. Enggak ada masalah. Masalahe mung siji. Gara-gara kula melu wong Muhammadiyah kula kuru. Bobot kula mung 40 kilo. Napa kula melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas rata wono slametan. Kuru. Lah wong jam 2 bengi bulan poso gugah-gugah sahur, "Bapak Ibu, ingkang dereng sahur kula aturi sahur." Ngono kuwi ya ora ana wong ngeteri sahur kok. Akhire bengok-bengoke kula ganti, "Bapak Ibu, kula dereng sahur." Mbahasan sakniki kula balik dadi wong NU, gawe pondok NU. Bobot kula langsung mundhak 97 kilo. Lah napa kula dadi wong NU lemu? Soale wong NU niku titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, ruwaan mangan, nyadran mangan, slametan mangan, kenduri mangan, ana wong lara kondongake mangan. Delala sing lara mati mangan meneh. Mungungan mangan mungan mangan nganti bansre rupane kaya besek kabeh iki lho. Soale napa? Konsep yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Kita mampu mempertahankan tradisine Wali Songo sing apik. Mereka enggak mampu. Didek-didek diarani bid'ah. Kamangka nyuwun sewu, sing dimaksud bid'ah itu sebenarnya adalah bid'ah syar'iyah. Bid'ah syariah niku pripun contone? Salat subuh rong rakaat. Jenengan rumangsa awake potok isuk-isuk seger bar adus kramas, bengine bar kelon karo bojone semangat. Wis, aku salat subuh rong rakaat, tak tambahi rong rakaat. Salat subuhe 4 rakaat. Niku jenenge bid'ah syariah. Loh. Jenenge nambah-nambahi syariah ngoten niku. Lah mboten oleh mawon. Kok ana sing ngendikake wa kullu muhdatsatin bid'ah. Saben-saben sing anyar kuwi bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah. Saben-saben sing bid'ah kuwi sesat, ku goblok. Kalau definisi bid'ah itu sesuatu yang baru, kula jawab raimu iki ya bid'ah. Soale napa jaman Kanjeng Nabi ra ono rai kaya SBY niki ra ono. Gampang men ngomong bid'ah. Jadi sing dimaksud bid'ah dolalah niku sing pripun, Pak? Bid'ah sing sesat niku bid'ah yang berbau syar'iyah. Lah wong sakniki kadang-kadang menangan dhewe. Bid'ah itu hanya berkaitan dengan dunia, dengan agama. Kalau dengan dunia tidak, lho ya goblok meneh niku. Lah apa-apa bid'ah? Pengajian ra usah nggo speaker. Speaker niki nggih bid'ah. Ngaji karo wong sewu ra nganggo speaker. Jebol telakmu. Ayo. Saat niki lak wong sing ngomong bid'ah niku, Pak. Lak munggah kaji ra usah numpak pesawat. Mlaku tekan Jakarta, Jakarta Lampung nglangi. Lah ngopo numpak pesawat kan bid'ah, mlayu biur gaya dadada, modar kowe kok ngompo. Mila bangga dadi wong Indonesia niku jenengan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Ampun namung bajune tok sing NU, atine yo NU. Amin. Telat malaikate minggat. Jajal, Pak, saniki napa-napa larang. Di mana-mana banyak busung lapar, do kelaparan soalnya ra iso mangan. Wong NU tetep mangan. Wong NU niku umpama ra iso tuku beras blas tetep iso mangan kok ngenteni tanggane mati. Kan tahlilan. Loh, aku ra ndonga, kuwi kenyataan. Dadi wong NU kelaparan niku mboten mungkin. Ayo umpamane sak marungan iki wong 100 ben bengi ana sing slametan. Mbuh sing bangun omah lah, mbuh sing memperingati bae sing wis mati lah. Lho, lak marek terus to. Padake iki lho, NU dilawan nunut urip padang. Apa ki mau? Ku yo udat-udut wae. Oi. Neng kula omah lak ngerokok. Kula alhamdulillah kacilik ora ngerokok. Lah kuwi ngene juwengkel kula ngaji teng omahe rumah dinas Bupati Tegal, Ki Entus Susmono. Kula transit ning hotel, parani kali banser, tawani udut nganggo basa ngapak. Pak Kiai kiyek isuk-isuk ngobori cocot. Lah cilok to. Ngawur. Kiai kok cocote kon ngobori iki lho. Ya Allah, monggo Pak, cocote diobori Pak, monggo Pak.